Perusahaan pengawasan kita Dili papan ono siji wong oleh nglakoni ibadah niku wau, nglakoni ibadah baik itu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah atau sholat, poso, mantun ngoten haji, ataupun ibadah yang ada hubungannya dengan masyarakat kaya adol tinuku, zakat dan lain sebagainya, perkawinan. Oleh ngelakoni ibadah niku ala jahlin, tanpa berdasarkan ilmu, cuma anyut grupyuk tok ala sembahyang anggar toko idlok wangguru la isola, sing penting dungane apal. Nah iki sing rukun, sing wajib, sing sunah, sing di ya gak ngerti pokoke ngono lah wis ah. Loh, lek nikapan ibadah itu tadi tanpa di ilmoni ditakokno, kana ma yusibu aksaro mimma yuslihu, maka kemungkinan tidak diterimanya amal dan ditolak serta dikembalikan itu lebih besar daripada diterimanya, yang kemudian kalau toh ibadah niku wau diterima, tondo-tondone sing bisa diweruhi ana ngene dunya perubahan hidup. Contone umpama kula kali panjenengan itu lampai sholat, kok sholat ku iki mang diterima ambek Gusti Allah, titi ake tambah tua karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar, tambah tua, tambah tua, tambah bagus lakune, tambah bagus lakune ngedui larangan. Iku tondone sembayangi diterima. Ala pancetae wallahu a'lam ngapunten dia. Terusane tambihun ana siji pengiling. Inna awwala wajibin 'alal abai, sak temene pertama kali kewajibane wong tua. Lil auladi nanggene anak-anake. Lek papan kula kali sampean bagi wong tua terus diparingi nikmat rupa anak, Gusti Allah ngekei nikmat anak itu supaya kula kali sampean kerasan ana ngene dunya, bisa bersemangat, bisa bergairah. Dawuhi Gusti Allah, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunia, bondo baik itu harta yang bisa diuangkan, wal banun dan anak zinatul khayatid dunia, tepaisi ubawa semangati wong iku urip ana gini dunia. Wong iku iso semangat, iso berdaya lek dikei anak, dikei dunia. Loh, Gusti Allah ngekei anak ini kimang fungsine biar utawa cekni bener-bener dadekno nyenengno wong tua, nyemangatno wong tua ana gini dunya lan ana akhirat. Syarate kudune sing dikei anak niku wau taklimuhum, ngajari mulangi nanggene anak-anake. Apa sing diwulangno supaya anak niku wau betul-betul berfungsi kaya sing diwulangno Gusti Allah, memberikan semangat hidup, gak banyak tuntutan, besok malah bisa ngangkat derajati wong tua. Nomor siji kewajibane anna nabiya sak temeni Kanjeng Nabi kenal no anakmu iku mang sak temeni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Bu Isa diutus di maktaba ono jeni Mekah wa mata wa bufina bil madinati seto lan disarekno ono jeni Medina hal yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi lek corone wong kuno ya wong kuno niku lek nduwe anak biasane lek nguru-nguru digendong ya lek arek niku wau sik pertama kali nduwe anak sing gendong bae biasane lek eling kula wong tua kula biyen lek nguru-nguru anake niku pasti dikudang iya dikudang apa? Boten nina bubu boten sing dikudang Kanjeng Nabi lahir ana Mekah ngoten wong tua niku iya la ilaha illallah niku eling kula wong tua-tua biyen lek nguru-nguru anak pasti ambek pujian Muhammadur Rasulullah ora ana pangeran angin Allah Nabi Muhammad utusan Allah ramane jenenge Abdullah ibune jenenge Aminah dilahirna ana Mekah sedane anak Medina lho niku diuru-uru itu memang yang baik lho kena sak niki kula kali sampean duwe anak mari nyuruh dimantokno wong gak tau krungu pujian ngene sing ana ngopo jarane nguru-nguru anak Nina bubu oh Nina asil pinter nyanyi lelek kapan anak ini tumbuh besar besok gak ngerti nang Kanjeng Nabi gak kenal yang pertama kali kula biyen sing dietet-etet iki digoleki gak ana maneh bapak kula mbek mak kula biyen mboten nguruhi nyetet kula di sekolah notok kenging ngeten ini yang menjadi mari ngono anak sing ngelamat dan lain sebagainya wong panjeni Gusti Allah ngutus nang Kanjeng Nabi niki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dudu risalahe tok dudu ajarane tok sing jarakno wong iku duwe ati welas teko jenenge Nabi Muhammad tok diakeno maca selawat wong iku duwe ati welas fabima rahmatin minallahi lintalahum Nabi Muhammad krono sampean iki oleh rahmati Gusti Allah sumber rahmati Gusti Allah itu diminangkakno kaya kerane itu ya teko Kanjeng Nabi mereka kepingin mempunyai generasi-generasi yang rahmat putra putri yang rahmat bukaan kerane iku mang kenal nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kula tak takon penggini kula kali panjenengan pernahkah kita niku natoni nang gini anak-anak kula kali sampean pernahkah di dalam rumah kita itu ada yang menjelaskan tentang silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek kula kali sampe nolok gini oma duwe silsilahe Nabi Muhammad Nabi Muhammad ibu ramani Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Qusay bin Kilab ibu jenenge iki arek sing ana gini oma niku pak gate ditakoni lho apa ibu gak sampe jelekone iku dipeloco oh iya gate mulangi itu adalah diulang secara tindakan bebas sisan kula kali sampean Dadi takoni besok dadi tuntut ambek anak. Wis tak geleng ngene ndukure TV ngono. Wong kok mancine delok TV tok, delok ndukure TV silsilah Nabi. Ya iku lek kon kepengin slamet. Oh ngono ta, Pak. Iya. Ono paling sing ono nggih kono kamare arek iku Ronaldo. MU ngene iki tentu ya. Bal-balan apa? Lek kula gale sampean belum punya sedemikian tandane masih punya utang nang jene Gusti Allah durung ngenalno anak putu nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha umpama masang silsilah dhewe jarene Gusti Allah wonten jene Al-Qur'an. Kul wara Nabi Muhammad nang jene umatmu. Napa Gusti sing diwara ingkana abaukum apabila nasabnya bapak-bapakmu mbah-mbahmu itu mang wa abna ukum dan apa keputusan keberhasilan anak-anakmu wa ikhwanukum lan dulur-dulurmu kanca-kancamu wa azwajukum bojomu kancamu wa asiratukum dan pergaulan sampean kanca-kanca sing pergabuan wa amwalum dan harta-harta iktaraf tumuha yang telah berhasil kau tumpuk wati jaratan dan perdagang tahsauna kasadaha yang mana kamu perhitungkan kamu teliti karena kita takut ojo sampai bondo iki sampai entek wa masakina tarudauna dan kamu punya tempat-tempat tinggal sawah singgih sawah tambak singgih tambak. Ya. Sapa sing ditambahi gak ngerti takokno. Ya, pasar sapa sing di pasar takokno. Ya. Lha kapan kabeh sebut iku mang ahabba ilaikum lebih membanggakan kamu minallahi daripada kamu melaksanakan ajaran Gusti Allah. Dipasang awake iki turunane Joko Tingkir. Wah, dipasang ngono. Awake iki turunane Sakera. Awak itu kan darah biru, kan darah bosokat, mana ya? Warasuli dan lebih menyenangkan dari tamu Rasulullah. Kata Rabbasu mongkon tenono, singkon bangga no itu besok takoni. Iki tak singkon bangga no, wong koyok ngene ya. Iki tak anakmu, wong gak kenal nang Rasulullah kan bangga no. Iki tak donyamu, wong gak mampu apa-apa. Semuanya akan sia-sia. Ya, berjane kewajiban kula kali sampean ngenalno anak nanggene nasabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piro garwane Kanjeng Nabi ku? Wajib, kula kali sampean perlu wajib. Sing duwe anak iku piro? Oh Siti Khadijah. Teko Siti Khadijah iku duwe anak piro? Sing ana piro? Sampai teko putune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampean pun enggak ada, Pak. Wong gadang iki, ati-ati jan bakin iki. Sampean dhewe nang jero TV, cek ana pigora delen kono. Iya. Iki lho, kon cek weru besok lek kon wis mati ya iki sing nulungi kon. Iya. Jadi kewajiban kita pertama kali lek sebagai orang tua ngenalno kula kali sampean duwe nabi, duwe utusan Gusti Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Wong tuane sapa bapake mari ngono dilahirno nek Mekah santik sapa hijrah nek ngene Madinah. Walam perlu diketahui anna awwalama yalzamul mukallafu pertama kali anna awwalama sak temeni kawitane barang kawitane pertama kali ni perkara yalzamu kang wajib sapa al-mukallafu mukallaf yang wajib dikerjakan oleh orang-orang Islam yang sudah akil balig yang pertama kali apa ta'allumu syahadata ini belajar mengucapkan dua kalimat syahadat. Kudu belajar ngono tok ngomong tok tapi wa makna huma dan mengetahui artine syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Gusti Allah. Aku nyakseni, meyakini dengan seyakin-yakinnya urip iki gak ono jeradan sing wajib dituruti kecuali Gusti Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku apa sing diwulangno, apa sing diucapno, apa sing didhawuhno, kabeh kudu teko karepe dhewe, tapi iku utusane Gusti Allah. Niku maknane. Nampun-nampun wajasna iktikobihi, lan mantepaken nekataken maknane sahabat luru. Dalam kesehari-harian iki bentinane kon ngobang le urip iki ga ono gerakan sing dituruti kecuali Gusti Allah. Lalek urip iki kita duwe pedoman diwulang rupane diwulangane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praktekno bendinane. Mari ngono muni hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Sapa sing kepengin sugi? Jadi iki Jawa. Kula sembayang. Ya 'alas shalah. Nggih, kula sik nyambut gawe engken mawon kula jam-jam siji nutupna. Ya wis. Mari ngono kula kali sampean mari sembayang jaluk ya Allah. Kula sampean ge ngene kula ngeten-ngeten di pasar saingan iki akeh. Ya Allah, banjir iwak ayo tambah luwe kabeh. Kok tak kok sembayang kok semayani. Ya wis. Sing salah sapa? Kok disemayani. Ya. Ya niki ojo jalan aku jawa konang jari lagi kalau gerakanmu dandang rono ya rono. Mari ngono pulau kali sampean dalam bermasyarakat, pulau kali sampean mempraktekkan sahabat atau enggak hubungannya Rasulullah ya apa dari jawa wallahi la yu'min, demi Allah wong iku durung tutup sumane, durung sempurna islami, durung diterima ibadahe. Sinten Kanjeng Nabi? Man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Kapan deke iku mang si elek nang tanggane, si elek nang kanca. Nih. Gelem dihormati gak gelem ngrega. Nih. Ngalah urip iki ngalah isa. Kaya apa ae sing disandarno ana sampean, ba sampean diceluk bos. Bakelo kaji, bakelo ustad, bakelo apa Kanjeng Nabi kecil Rasulullah ngalah. Anda pasar. Nah, niki dalam rangka mempraktekna maknane sahabat lo. Sak mantune niku kula kali panjenengan disela-sela kesibukan wonten ngene golek maisa niki summa ta'allumu bawahiri ilmi tauhidi, menyempatkan diri mempelajari ilmu tauhid. Apa kudune ning ngene pokoke sing jarakno kula kali sampean iki membenduakan nanggene Gusti Allah dihilangi. Ya apa ilmu tauhid niku? Ilmu tauhid niku menyatukan utawa ngatoni lek Gusti Allah iki siji. Berarti umpama ana kehebatan apa ae gak liwat teko penggaweane Gusti Allah. Jadi semua yang terjadi ini adalah perbuatan Allah. Nah untuk tanggini kula kali sampean duwe ati, duwe pikiran, cek ni yakin bahwasannya yang terjadi di semuanya ini adalah dalam pandangan Allah dan dalam pengerjaan Allah. Mergane Gusti Allah itu duwe sifat wujud. Ya. Mergane wong biyen niku wong biyen itu lek pujian mulane wong ngaten kok. Niki kewajiban. wujud idam baka mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam pun terluas kak mis pun terluas kak karena bali itu suarga di sembahyang sembahyang tak hafal itu tadi pertanyaan kak mis Gusti Allah itu wujud ya apa wujud itu sebabnya Gusti Allah wujud itu ya wujudnya kabeh iki barang iki kan delok bangunan pasti orang sing bangun siapa sing bangun? Tukang bangunan boleh kalau itu mang delok bangunan iki api pasti wong iki pinter kok iso? Delok bangunan iki pinter wong iki gak duwe contoh kok gawe bangunan hebat nemen pintere tandane pandangan ke depan itu hebat ngoten lambeng dan niyo kula kali sampean delok gunung sapa sing gawe ya Gusti Allah mendesain gawe apa gunung oh gawe sembarang itu watu tok sumber panganamu tok gunung mulai watune gawe gawe nyediani kon urip kayune gawe nyediani kon urip lemahe ya gawe nyediani kon urip sumber sumberane ana ngene napa banyune ya gawe kon kabeh iki ngono yo Gusti Allah oleh praten nang ngene awake-awake lho kok ana wong tuwa kaya ngono nurut tok isaku iki ana Gusti Allah kuwi idam Gusti Allah ku terdahulu berarti sadurunge ana apa-apa ya Gusti Allah sing ana kula kali sampean ya apa bayangno lho kon durung ana apa-apa lho bapak iki iso ana lho ana ya kon iki dijeni bapak bapak terus dan sebagainya ya yes, ngarang ya nopo ngoten tapi ku dono guru nih ku pas apa gak guru dewi gak oleh iya bapak Gusti Allah itu bapak langgeng salawasi kok iso iya sebabnya Gusti Allah gak ini sang ngeramut deh oleh ngeramut sing penggawaan ini Gusti Allah ini gak sembrono gawe tanggung jawab sang ngeramut deh sang ngeringkese deh Gusti Allah deh nih la tak huduhu sinatun wala naun oleh joko kula kali sampean iki si Allah gak tau sambatan ngantuk tok enggak apa mana turu la kula kali sampean mari pak turu enak kula jajan ya kula kali sampean umpomo jelai pak bener uncal no nang jadi kula plek wis beres boleh pangan diri sing joko Gusti Allah tapi turu ya Allah kula sampean titipi tambah Gusti kula cempungi bener ambek windu Gusti lene udan kaya ngene ya napa kula titip sampean ya tak titip nang aku sapa maneh kon dititip kok ora iso diwacana ayat kursi ya Allah diterusno Gusti kula kali sampean ngorok Gusti kula butuh duwe gawe panen panen ora pitu cukup pitu dalem terus niki batok niki batok edisi Allah niki wau langgengi sebab joko kula kali sampean sama wujud idam batok terus apa mukhalafatu lil hawa isi bukan dia webat wong sing ana ngene dunya webat to ya apa umpama bisa nyiptakno handphone koyo ngene sembarang ngene ngene ngene iku ngono gawenane Gusti oleh kon delok wong kaya ngene iki hormat kon dongakno mandat profesor iki aja sampe mati cekne bisa nyiptakno apa sing dibutuhno ambek manungsa profesor iki lho gaenane Gusti Allah sing luwih hebat mana ya Gusti oleh kula kali sampean ngedono profesor kaya ngono mendan niya sing duwe profesor ya beda wakala satu lil hawa terus apa nama? Terus apa nama? Kiyamuhu binafsihi oleh tandang gawe koyok ngene iki gak kure gak jaluk tau lum nang jene wong liya ditandangi dewe, gak butuh, gak jaluk persenan, malah merseni. Wis tak hebat kok. Lek kula kali meyakini kula kali sampean kados ngeten iki rasane isin mlakono ngene donya, kate maksiat nang ngene Gusti Allah. Isin. Diamuhu binafsi malaikat. Pancene ana tuwase kok tak malaikat pun tak kaya tugas ngene iki tak bayari. Ya, kon ngene umpama tak mau. Kula kali sampean duwe kenalan jamaah masjid. Anak jamaah masjid saniki ana sing ana Jakarta dadi menteri. Mari ngono titip anake. Pak anakku kok ya istrine anake sapa anake? Katane iki mendania kula kali sampean lek kapan dikenalan iso noto anak-anak ini kuwal kula kali sampean hormat. Nang iku dadi padahal Gusti Allah niki kiamuhu binafsihi bekerja sendiri mengatur pulau kali sampan ngerungok ke yang hubi nafsi wahdaniyah ijen nyer iya ijen ini Gusti Allah gak sembarang kudrot sembarang iso iroda dan dia itu punya planning punya rencana yang begitu jauh. Wabah ini direncana Gusti Allah sebelum Allah gawe langit nang ngene bumi. Iso dadi koyo ngene. Lah lek kula kali sampean kenal siji dukun nae iso prediksi. Sampeyan iki besok duwe ngene, duwe ngene, duwe ngene, duwe ngene, duwe ngene, duwe ngene, duwe ngene. Apa diwaca kabeh? Webat. Ditelepon men. Sapa iki? Kula. Sapa iki? Anu, sapa iki? Aku Gus. Oh, Gus. Saking iso maca peti kula kalian. Gusti Allah niku lho mboten. Mempunyai iroda. Kudrat iroda mantun ngoten. Ilmu mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan dan yang kita perlukan. Hayat Gusti Allah hidup selama-lamanya. Tapi gaur dia sing capek sing ngurusi Gusti Allah. Iya. Hayat benar sama basar dalam Gusti Allah niku lho sampean sambat apa nak gini-gini krumu Gusti Allah terus Gusti Allah niku basar basarnya itu basir tahu jalan keluarnya kula kan sampean kon nak ngrasa ngene ya carane itu ngene jalan keluarnya gitu. Engko kon tak kei obati sak niki engko garahe ngene mergane tak obati engko ngoten. Umpama kula kali sampean tahu persis dokter itu punya kula kali sampean delok ngene to. Sampean lara iki ya, keluane ngene ya, keluane ngene ya. Iya to. Iya to. Iya to. Nih, sampean perlu waras sak niki apa bertahap? Waras sak niki manut mana? Apa waras lon-lonan tapi terus dang enak ini tapi untuk sini pilih lo pilihan untuk bertahap ini enak ini guys ini tahap ini entah pilih ini ya jadi si cinta marah ini aku jangan pilih ini nangani kudung ini kudung ini kudung ini kudung ini diturut kabeh diturut kabeh karena lebih mati kepingin urip ya nah Gusti Allah ini lebih dari itu. Mergani jari ini kan di Nabi Muhammad SAW kon iku mang menghadapi hidup yang demikian ini macam-macam ini iki mang wista tira katono le iso koyok Nabi Daud dino poso dino enggak le iso Senin Kemis le ga iso belas tulungai poso telung dino tok bengulan kapan kan di Nabi tulung jari ini kisi Allah aku tiga nanti kisi Allah ini lek padang bulan iku wae tanggal 13, 14, 15 poso dene apa Gusti Allah gawe padang bulan kon poso padang bulan pikiranmu cekne padang perkara ruwet lekne ana padang bulan kabeh seneng atimu ya cekne jumba iki jarene Gusti Allah liwat turir Nabi Muhammad. Krono kula kali sampean gak iso kepecuk doktere dhewe rupane Gusti Allah. sing dipercaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tinggal melaksanakan sama basor ya ta dalan ya guneman menyampaikan peluang kula karo sampean itu dijawab semua oleh Allah. Kapan Gusti Allah wocong jadi Quran itu kula karo sampean maca Quran itu minangka omong-omongan ambe Gusti Allah wis takono problematika permasalahan hidup mulai Nabi Adam sampai entehe menungso. Wong mesine menungso iku padha. Nabi Adam ya menungso, Nabi Nuh ya menungso, Korun ya menungso, Salaba ya menungso. Selama ana menungso, maka penyakit-penyakit atau sikap-sikap napa tingkah polae menungso sing diceritakno ngene iki Allah ngene Al-Qur'an semua itu bakal terjadi. Ana sing model Bani Israil. Ana wis dolek apa ora bisa. Iya. Lekon kepikir sini dari Gusti Allah. I alladzina amanu lekon iman. Kepingin uripe enak menghadapi situasi ini. Watat ma'innu kulu buhum bidikrillah. Sugiyo ya apa? Duwe jabatan ya apa? Duwe ya apa ae? Kuncine urip seneng lekne kedok nang Gusti Allah melaksanakan zikir-zikir nang jene Gusti Allah. Mari sembahyang zikir. Sak repot-repote maca Quran. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingat kuncine. Lek nikon itu mang urip ana jene donya wakas nyambut gawe. Sapiro oleh kon nyambut gawe tetap menjadikan kamu galau. Lek nikon gak bisa nyelipno di sela-sela kehidupanmu ambil zikir. Iya. Nggih mboten zikir lisan itu sak tangane pisan. Tangane itu mboten nyekel tasbih, rayat-rayake sak. Lek ana sing dicrayai lek gak ono ya wis. Iya. Tapi pun graya kaya saya wong liya. Senengane graya kaya saya wong liya. Kesakmu dhewe kaya graya ono. Iya. Jadi ini Gusti Allah wonten gini Al-Qur'an, iya. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman. Kon iki sak enakno. Supaya kon iki mang gak kepencut ambek tangga-tanggamu sing gak tak senengi. Kon cek rumangsa kon iki tak ramut. Lah wong tangga-tanggamu sing gak Islam sing gak iman ya apa? Pemen tak jerno. Tak debuki mari ngono. Kon cek gak kepencut uzkurullaha dzikran katsira sing akeh eling nang Gusti Allah. Sing akeh nyapa jeraganmu rupane Gusti Allah. Mari nyono wasabbihuhu bukrotan wa asila. Artinya apa? Sempatna lekne esuk ambek sore iku kon duwe wiwitan. Dadi yo umpama kon iku mang ya Allah, kula tak nirakati urip kula kanggene kula dhewe, kanggene wong tuwa, kanggene anak-anak kula, kanggene usaha kula, kanggene usaha keluarga kula. Muga-muga sampeyan ketenangan Gusti Allah, kula tak titip sampeyan kelawan maca tasbih liwat maca Quran, maca Yasin to. Budal sepedaan teko masjid sampe nang omah Yasin teko ngene prapatan mari san. Yasin, mari deh Yasin. Ya terusane rek, wa sa'in wa inna ma yakunu kun fayakun ya siji maneh. Sore ini hati mana ditarakati wong krono Gusti Allah ngomong kan lek kepingin anak gawe yo wiritan esuk sore sing ajek kon waca padha ambek ngene lho kon lek kepingin subuh sing ajek oleh nyambut gawe dina iki esuk nang pasar kepingin nambahi mana buka mana karena ngoten nah wis koyo urip ngoten iki lho iya. Tapi kita harus belajar ilmu tauhid secara alamiah. Iya, ngoten niku wau, butuh ngapalno wujud iki gambar toto, tapi kita praktekkan diarahkan ke sana. Paling tidak kula kali sampean sifat apa perluas niku wau wujud, idam, batok, mukhalafatul hawatisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, irobat, ilmu ayat sama nasar dalam wajib terus mana-mana sekirang puluh menit wasifatullahi dan sifat-sifat Gusti Allah. Sifat-sifat Gusti Allah itu bedoh ambil sifat makhluk. apa yang kita lihat dari sifat-sifatnya makhluk ini, semuanya itu adalah satu tembusan, pancaran dari sifat-sifat Gusti Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini pancaran utawa sorote sifat Gusti Allah. Lek itu indah, Allah lebih indah. Itu awal. Ya. Wa in lam yakun anid dalili. Kita belajar ilmu tauhid, belajar sifat-sifatnya Allah sehingga kita lebih dekat dengan Allah, meskipun kita tidak tahu dalilnya, dalil-dalil Al-Quran atau hadis. Sing penting hati niman sing terluas lho. Iya. Apa terluas itu karangan ulama? Ngawur ae. Ulama itu ngaji Quran, apal Quran. Mari ngono sifat ulama itu gak ngrepotno wong sing kandang gawe. Jadi di ngene rek panjene masyarakat iki nyambut gaene akeh gak kaya aku. Aku wis tak tinggalno. Ya apa carane masyarakat iki memahami Al-Qur'an gak sampai keter nyambut gaene. Yaiku mang akhirnya disimpulkan sifat Gusti Allah yang wajib diketahui dari Al-Qur'an itu ada 13. Lek sampean goleki monggo nek ngene Al-Qur'an. Iya. Ya Allah, mudah-mudah kula kali sampean lek ana kurangi dalam melaksanakan kehidupan ini di sepuro ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Umur sing kantun iki mugo-mugo dibagiane umur sing barokah. Mugo-mugo kula kali sampean jamaah pengajian lan sing rungokno ditulungi ambek Gusti Allah. Dados Gusti Allah nulungi dateng tiang-tiang lampai tiang-tiang ingkang dipun cintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tardhi qawlan wa fi'lan karima. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya Rabbana barafna bi annana barafna wa annana asrafna ala laba asrafna fatub alaina taubah taghfirli kulla khawbah wastur lanal awrati wa aminir rawati kulli mahabba au jiratin au sahba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajuda manna la bigisabi minna fadlan wajuda manna la bigisabi minna fil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إجابة بصحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.